Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تكمل لنجدك إن شاء الله تعالى pelajaran yang membahas tentang al-iman bil yaumil akhir dari syarah al-syekh al-allama al-faqih Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala terhadap salasatul usul wa adillatuha karya al-imam al-allama syekhul islam al-mujahid al-mujaddid الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang tiga perkara yang harus kita imani dalam hubungannya dengan keimanan terhadap hari akhir. Yaitu yang pertama, beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Kemudian yang kedua, beriman dengan al-hisab wal-jaza, perhitungan dan pembalasan. Dan yang ketiga, beriman dengan al-jannatu wan-nar, surga dan neraka. Ini tiga perkara penting yang paling pokok yang harus diimani dalam keimanan terhadap al-yawmul akhir. Akan tetapi seperti yang telah kita tegaskan di awal pembahasan, bahwasannya yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir mencakup seluruh keimanan terhadap apa yang terjadi setelah kematian, yaitu yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, insyaAllah Taala, kita akan sebutkan penegasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa memang keimanan kepada hari akhir seperti itu adanya, sehingga sangat berbahaya sekali kalau ada seorang muslim yang mengingkari salah satu kejadian dari kejadian-kejadian yang dikabarkan dalam Al-Quran wa sunnah tentang kejadian setelah kematian. Kejadian-kejadian setelah kematian. Maka beliau rahimahullah mengatakan, wa yaltahiku bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan disertakan kepada iman terhadap hari akhir keimanan terhadap semua yang terjadi setelah kematian. Ini disertakan, masuk dalam kategori iman terhadap hari akhir, yaitu mengimani seluruh yang terjadi setelah kematian. Mitlu fitnatil qabr, contohnya adalah fitnah kubur. Wahia su'alul mayyit ba'da dafnihi, yang dimaksud dengan fitnah kubur adalah pertanyaan kepada mayit setelah dia dikuburkan. Akan ditanya dia oleh dua malaikat, an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Ini termasuk bagian dari keimanan terhadap hari akhir yang harus kita imani, yang harus kita yakini adanya fitnatul qabr, fitnah kuburan, yaitu pertanyaan dua malaikat terhadap setiap hamba setelah dia dikuburkan. Ditanyakan tentang tiga perkara, siapa Rabbmu, siapa agama, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka fayusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat, jawaban yang kokoh. Ini potongan dari surat Ibrahim ayat ke-27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillullahu zalimina wa yaf'alu man yasha wa yaf'alullahu ma yasha. Surat Ibrahim ayat ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang kokoh, jawaban yang tepat dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat sesuai yang dia kehendaki. Di dalam As-Sahihain dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat fi azabil qabr. Ayat ini turun tentang azab kubur. Dan dalam banyak riwayat yang lain dijelaskan yang dimaksud di situ adalah pertanyaan dua malaikat kepada mayit setelah dia dikuburkan. Maka ini sebetulnya bantahan yang sangat kokoh kepada para pengingkar azab kubur atau para pengingkar fitnatul qabr, adanya fitnatul qabr. Seperti orang-orang Hizbut Tahrir dan yang semisal mereka. Mereka tidak percaya dengan adanya fitnatul qabr. Dan tidak percaya dengan adanya azab kubur. Karena kata mereka, hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu tidak bermanfaat bagi akidah. Kalau dalam fikih, dalam amaliyah katanya boleh. Tapi kalau dalam akidah, mereka tidak percaya kalau hadis ahad. Jadi kalau dalam amaliyah boleh. Boleh berarti berdoa, ya Allah lindungi kami dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Tapi dalam hati tidak percaya. Jadi ini terjadi pertentangan antara ucapan dan hati mereka. Mereka tidak percaya adanya fitnah kubur, adanya azab kubur, tapi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Maka ini bantahan yang telak juga kepada mereka. Baik. Oleh karenanya ini termasuk bid'ah. Menolak hadis-hadis ahad tidak pernah ada di kalangan para sahabat. Demikian pula para tabi'in dan para a'immatus sunnah setelahnya. Tidak ada yang menolak hadis ahad. Dan di antara dalil adalah pengutusan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman seorang diri. Seorang diri beliau ke negeri Yaman menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sahabat yang lain mengatakan hadis engkau tidak akan diterima karena kamu ahad. Maka diceritakan Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika seorang da'i Hizbut Tahrir diutus ke Jepang diajarkan kepada kaum muslimin di Jepang. Hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah katanya. Maka kaum muslimin di Jepang ini yang memang pintar, dia mengatakan, kalau begitu Anda harus kembali dan datang bersama rombongan. Karena Anda datang sendiri, ahad. Jadi mudah sekali membantah mereka. Dan dalam masalah fitnatul khabar ini bukan lagi sekedar hadis. Dalilnya ayat Quran surat Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat. Jawaban yang kokoh. Yang dimaksud di situ dikokohkan ketika menjawab pertanyaan dua malaikat di kuburnya. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis. Fayaqulu Rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang mukmin akan mengatakan, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yudhillu Allahu zalimina, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Fayaqulul kafir, maka orang kafir mengatakan, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik, ucapan orang-orang kafir ketika dia ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dia katakan, ha ha, saya tidak tahu. Wa yaqulul munafiq awil murtab, dan orang munafik atau orang yang ragu-ragu dalam keimanannya, la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang kamu tanyakan. Aku pernah mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku ikuti. Jadi yang terakhir ini bercerita tentang orang-orang yang keimanan mereka di dunia hanya ikut-ikutan. Bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan suatu keyakinan, tapi hanya ikut-ikutan. Oleh karenanya, berdasarkan hadis ini, ulama kita mengatakan, at-taqlid la yanfa' fil aqaid. Sekedar ikut-ikutan itu, tidak dengan ilmu, tidak dengan keyakinan, maka tidak akan bermanfaat bagi akidah seseorang. Jadi, seorang muslim harus benar-benar mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini dan mengamalkannya, barulah kemudian dia mampu menjawab pertanyaan malaikat di akhirat kelak. Kalau dia hanya ikut-ikutan ketika di dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dia tidak akan bisa menjawab. Dia hanya mengatakan, la adri, sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu. Hanya saja aku pernah mendengarkan mereka mengatakan demikian, maka itu yang aku katakan. Jadi kesimpulannya, manusia terbagi tiga dalam menghadapi pertanyaan dua malaikat di kuburannya. Yang pertama, seorang mukmin, dia akan menjawab dengan jawaban yang kokoh. Allah akan tetapkan, Allah akan kuatkan jawabannya, bahwa Rabbnya adalah Allah, agamanya adalah Islam, dan nabinya adalah Muhammad. Yang kedua, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, yang kafir kepada Allah, dia mengatakan, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Kemudian yang ketiga, orang munafik atau orang yang ragu dalam keimanannya, dia katakan, la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu. Aku dengarkan manusia mengatakan sesuatu, itu yang aku ikuti. Kemudian yang berikutnya, azabul qabri wa na'imuhu. Beriman dengan azab kubur dan kenikmatannya. Jadi, ini termasuk perkara yang harus kita imani dalam kaitannya dengan keimanan terhadap hari akhir. Fayakunu al-azab lidzalimina minal munafikina wal kafirin. Maka azab itu akan ditimpakan kepada orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, andaikan engkau menyaksikan bagaimana keadaan orang-orang zalim ketika mereka dalam keadaan sekarat. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, dan malaikat-malaikat memukulkan tangan-tangan mereka seraya mengatakan, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al yawma tujzauna adzabal hun, pada hari ini kalian akan merasakan azab yang menghinakan. Bima kuntum takuluna 'ala Allahi ghairal haqq, karena kalian telah mengucapkan atas Allah tanpa hak, tanpa berdasarkan ilmu. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat ke-93. Hadis ini atau ayat ini berbicara tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim sebelum kematiannya. Yakni menjelang kematiannya, sebelum dia dikuburkan. Maka ini juga bagian yang harus diimani. Menjelang kematian, sebelum dikuburkan, orang-orang zalim tersebut sudah ditimpa suatu hal yang sangat menyakitkan. Sehingga kata Allah, andaikan kalian bisa menyaksikan bagaimana keadaan orang-orang yang zalim ketika mereka dalam keadaan sekarat. Dan malaikat memukulkan tangan-tangan mereka. Maksudnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, para malaikat ini memberikan kabar kepada mereka tentang kemurkaan Allah yang akan mereka terima dan tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutkan ruhnya itu berpencar dan mencengkeram kuat di jasadnya. Pada akhirnya malaikat ini memukul dia seraya mengatakan, keluarkan ruh-ruh kalian. Pada hari ini kalian akan merasakan azab yang menghinakan, karena dulu kalian telah berani berbicara atas Allah tanpa didasari kebenaran, tanpa didasari oleh ilmu, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Wa qala ta'ala fi ali fir'aun, demikian pula firman Allah tentang keluarga Fir'aun, yakni pengikut Fir'aun. Nah, ini dalil yang tegas tentang adanya azab kubur dalam Al-Quran. Adanya azab kubur dalam Al-Quran. Kalau dalil yang sebelumnya, surat Ibrahim ayat ke-27, tentang fitnatul qabr. Maka ini dalil yang tegas tentang adanya azab kubur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghudwa wa 'ashiya. Neraka ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab. Dan ketika ditegakkannya hari kiamat, maka diserukan, masukkanlah para pengikut Fir'aun tersebut ke dalam azab yang pedih. Surat Ghafir ayat 46. Maka di sini disebutkan dua azab. Azab yang pertama ditampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Azab yang kedua setelah terjadi hari kiamat. Kalau begitu yang pertama yang dimaksudkan bukan azab pada hari kiamat, tetapi azab kubur. Yang dimaksudkan adalah azab kubur. Dan ini juga sebagai dalil, bagaimanapun keadaannya seorang dikuburkan, dia tetap akan mendapatkan azab kubur. Walaupun dia tidak dikubur di pekuburan. Karena seperti Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam di laut. Mereka tidak dikuburkan, tapi tetap mereka mendapatkan azab kubur. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim, min hadithi Zaid bin Thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari hadis Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, falaula an alla tadafanu lada'utu Allah ay yusmi'akum min adhabil qabr alladhi asma'u minhu. Kalau Allah bukan karena kalian saling menguburkan, tentunya aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan adanya azab kubur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa aqbala bi wajhihi fa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya dan beliau berkata, ta'awwadzu billahi min adzabin nar. Berlindunglah kepada Allah dari azab neraka. Maka ini dalil akan adanya azab neraka. Qalu na'udzu billahi min adzabin nar. Maka sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab neraka. Faqala ta'awwadzu billahi min adzabil qabr. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. Ini dalil akan adanya azab kubur. Qalu na'udzu billahi min adzabil qabr. Sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nah, ini dalil yang tadi kita sebutkan. Kalau mengikuti pemahaman Hizbut Tahrir, kalau dalam amalan boleh mengikuti hadis ahad, berarti mereka harus amalkan doa ini, karena ini amalan. Bagaimana mungkin seorang meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak dia yakini? Jadi ini boleh diamalkan, tapi tidak boleh diyakini. Nah, ini tanakut di dalam akidah mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ta'awwadzu min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu na'udzu billahi min al-fitan ma zahara minha wa ma batan. Sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala ta'awwadzu billahi min fitnatid dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kepada Allah dari fitnah dajjal. Qalu na'udzu billahi min fitnatid dajjal. Sahabat mengatakan, kami berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Wa amma na'imul qabr, adapun nikmat kubur, falil mu'minina shadiqina, maka itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul jujur dalam keimanannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam surat Fussilat ayat ke 41. Ini 41 atau 31? Hah? 31, 30. Baik, nanti dilihat kembali. Ini ada salah cetak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, maka para malaikat turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, sambil mengatakan janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Hadis ini atau ayat ini berbicara tentang menjelang kematian orang-orang yang beriman. Jadi sebelum mereka meninggal pun, sebelum mereka dikuburkan, Allah sudah berikan suatu kenikmatan. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Kata para ulama, yang dimaksud dengan orang-orang yang beristiqamah adalah orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat mereka. Ini yang dimaksudkan. Orang-orang yang beriman, yang mengucapkan Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah, dan beristiqamah. Maksudnya adalah orang-orang yang beramal dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Maka apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Ini menjelang kematian seorang mukmin yang betul-betul ikhlas di dalam amalannya dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Ketika banyak orang takut menghadapi kematian, Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan keamanan kepada orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya dengan diturunkannya para malaikat. Dan kemudian malaikat ini mengatakan kepadanya, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Dijelaskan para ulama, maknanya jangan kalian takut, jangan kalian takut menghadapi kematian. Jangan kalian takut menghadapi berbagai macam ketakutan dan azab yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang kafir, kepada para pelaku dosa. Maka diberikan keamanan, diberikan kabar gembira. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati. Maknanya jangan kalian sedih dengan keluarga yang kalian tinggalkan. Tidak usah khawatirkan anak dan istrimu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Ini subhanallah, nikmat yang sangat besar. Dan nikmat yang paling besar, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun. Yang mana kalian telah dijanjikan dengan surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, falaula idza balagatil hulqum, maka tatkala ruh telah sampai di tenggorokan, wa antum hayna idzin tanzurun, dan kalian ketika itu melihat dia, yakni melihat orang yang dalam keadaan sekarat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalian, tetapi kalian tidak melihatnya. Yani dekat dengan ilmu dan para malaikat yang Allah utus, dalam keadaan seorang sedang dicabut nyawanya, di situ ada para malaikat, baik malaikat yang mencabut nyawanya ataupun malaikat yang kemudian datang untuk membawa ruhnya. Manusia berada di situ tapi tidak melihat mereka. Falaula in kuntum ghaira madinin. Andaikan kalian ghaira madinin, ay ghaira mab'uthin wala muhasabin wala muhazin wala mujazin. Ini makna ghaira madinin. Yani kalaulah kalian, kalaulah benar kalian tidak akan dibangkitkan, tidak pula akan dihisab dan tidak pula akan dibalas amalan-amalan kalian, maka tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kembalikan ruhnya kalau kalian benar-benar jujur atau kalian orang-orang yang benar. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka apabila orang yang mati ini dari kalangan muqarrabin, dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan al-muqarrabin humul ladzina addaw al-wajibat wal mustahabbat, mereka itu yang melakukan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Wa tarakul muharramat wal makruhat wa fudul al mubahat, dan mereka meninggalkan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang makruh dan berlebih-lebihan di dalam hal yang mubah. Ini yang dimaksud dengan muqarrabin. Jadi yang dimaksud dengan muqarrabin di dalam ayat ini, di satu sisi melaksanakan kewajiban dan sunnah, di sisi yang lain meninggalkan yang haram, yang makruh dan berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Ini sebetulnya sifat thalibul ilmi. Thalibul ilmi itu betul-betul memanfaatkan waktunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan yang mubah tapi tidak berlebih-lebihan, dan meninggalkan yang makruh apalagi yang haram. Maka kata Allah, farauhu wa raihanun wa jannatu na'im, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan raihan. Raihan ini ada dua maknanya. Yang pertama secara umum adalah seluruh kebaikan, dia akan dapatkan seluruh kebaikan. Yang kedua, makna yang khusus dikatakan raihan itu adalah minyak wangi dari surga. Wa jannatu na'im, dan dia akan mendapatkan surga na'im. Surat Al-Waqiah ayat ke-83 sampai 89. Adapun hadis yang menjelaskan tentang nikmat kubur. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min idza ajaba al malakain fi qabri. Dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang mukmin yang menjawab dua malaikat di kuburnya, yang menjawab dengan jawaban yang tepat. Yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi. Maka seorang penyeru dari langit akan mengatakan, sungguh benar hambaku. Yani Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berseru dari langit. Jadi ketika seorang yang di kuburan ini ditanya dan dia menjawab dengan jawaban yang tepat, maka Allah berseru, an sadaqa abdi, telah benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah, maka berikan dia tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya satu pintu ke surga. Qala fayatihi min rawhiha wa tibiha, maka datanglah kepadanya wangi surga dan harumnya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, dan diluaskan kuburannya sejauh matanya memandang. Subhanallah, nikmat yang sangat besar bagi orang yang mampu menjawab pertanyaan dua malaikat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud fi haditsin tawil, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dalam hadis yang panjang. Walil imani bil yaumil akhir samaratun jalilatun, dan beriman kepada hari akhir memiliki buah-buah yang agung. Minha al-ula, di antaranya yang pertama, ar-raghbah fi fi'li tha'ah, motivasi untuk berbuat ketaatan. Wal hirs 'alaiha, dan semangat melakukannya. Raja'an li thawabi dzalikal yaum, karena mengharapkan pahala pada hari tersebut. Ini manfaat yang sangat besar. Yang pertama, ketika seorang betul-betul beriman kepada hari akhir, maka dia akan terdorong untuk melakukan ketaatan, bahkan bersemangat. Kenapa? Karena dia mengharapkan pahala pada hari tersebut. Asaniya, yang kedua, ar-rahbah inda fi'lil ma'siyah, rasa takut ketika melakukan kemaksiatan. Manusia tidak akan lepas dari namanya kemaksiatan. Tapi kalau dia betul-betul beriman kepada hari akhir, maka akan ada rasa takut dalam dirinya ketika dia melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan tenggelam di dalam kemaksiatannya adalah orang-orang yang lemah keimanannya terhadap hari akhir. Waridha biha, dan dia takut meridhoi kemaksiatan tersebut. Khaufan min iqabi dzalikal yaum, karena takut dari azab pada hari tersebut, pada hari akhir tersebut. Asalisa, yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya, hiburan bagi orang-orang mukmin dari apa yang tidak dia dapatkan dari kenikmatan dunia ini. Bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha, karena dia masih mengharapkan kenikmatan akhirat dan pahalanya. Maka orang-orang mukmin akan merasa terhibur dengan harapan kenikmatan akhirat dan pahalanya, kebaikan-kebaikannya, ketika dia tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Jadi, kalau seorang betul-betul beriman dengan hari akhir, dia tidak akan gundah gulana, dia tidak akan gelisah karena tidak mendapatkan harapan-harapannya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ketika rezekinya selalu kurang, makan dan minumnya kurang, mungkin juga sakit-sakitan, dia tetap merasa terhibur karena dia masih mengharapkan kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Kalau benar-benar dia bersabar dengan cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepadanya ketika di dunia, maka keimanan terhadap hari akhir akan membantu seorang mukmin untuk tetap bersabar menghadapi apapun cobaan-cobaan serta musibah yang menimpanya dalam kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan al-yaumil akhir dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.